Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudrilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha innallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Kitabus Shalah. Kita sampai di mana di dalam Kitabus Shalah? Larangan keluar masjid setelah azan. Nam ikra, ikra idzan. Syakhtari kunna kumudan fil masjid ma'a Abi Hurairah. Nah, kami pernah duduk bersama Abu Hurairah di masjid. Fa'adzan al-mu'adzin, maka tiba-tiba seorang berazan. Di mana ini? Masjid. Faqama rajulun minal masjid yamshi, maka tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari masjid berjalan. Artinya meninggalkan masjid. Padahal saat itu sudah azan. Ya, dan itu tidak semestinya dilakukan. Karena sudah azan. Nah, terus. Fa'at ba'ahu Abu Hurairata basorohu hatta koroja minah masjid. Nah, maka kemudian Abu Hurairah memperhatikan orang ini. Betul dia mau keluar. Kayaknya dia mau keluar. Terus diikuti dengan matanya, diperhatikan. Sampai dia akhirnya keluar dari masjid. Terus. Faqala Abu Hurairah, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Naam, kemudian Abu Hurairah mengatakan, amma hadza, adapun orang ini, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Dan ini kunyah yang tidak boleh digunakan, karena kunyah ini merupakan kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi SAW mengatakan, tasammau bismi wala tatakannau bikunyati. Kalian boleh menggunakan nama dengan namaku, menamakan nama anak-anak kita dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad. Boleh. Wala tatakannau bikunyati, tapi tidak boleh bagi kita berkunyah dengan kunyah Nabi SAW, yaitu Abul Qasim. Nah, kalau kita, anak kita namanya Qasim, kunyahnya pakai nama anak yang lain. Ya. Terus kalau anak pertama kita ternyata perempuan, ya udah pakai kunyah. Anak perempuan juga tidak apa-apa. Ya. Nah, terus. Nah, kemudian berikutnya adalah al-adhanu wal-iqamatu lil-fa'idah. Adhan dan iqamat untuk orang yang terlewat dari mengerjakan sholat. Artinya, apakah orang yang terlewat dari mengerjakan sholat itu juga disunnahkan untuk beradhan dan beriqamah? Ataukah cukup adhan ataukah cukup iqamah? Itu masalahnya. Ya. Sampai sini sudah paham ya? Baik. Kata musannif rahimahullah ta'ala, manama an salatin au nasiyaha. Barang siapa yang tertidur dari salat atau lupa tidak mengerjakan salat, fa innahu yusra'u lahu, maka disyariatkan baginya itu an yu'adzina laha wa yuqim. Disyariatkan atasnya untuk apa? Untuknya itu disyariatkan berazan dan beriqamah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud tentang kisah tertidurnya Nabi SAW dan para sahabatnya dari sholat fajar ketika safar. Jadi Nabi SAW beserta para sahabat ini pernah tertidur dalam safar. Nabi sudah berpesan kepada Bilal waktu itu, ya, jangan tidur ya. Saya ngantuk banget. Kemudian Nabi SAW tidur di sebuah lembah. Dan Nabi ketika tidur menjelang subuh, Nabi itu tidurnya tidak baring. Karena takut bablas. Nabi tidurnya dalam keadaan apa? Duduk biasanya. Supaya enggak bablas. Kemudian semuanya terbangun. Nabi SAW terbangun ketika matahari sudah tinggi. Dan Nabi pun sedikit kecewa. Ya, karena Nabi sudah berpesan kepada Bilal untuk tidak tidur. Kemudian bertanya kepada Bilal, apa yang terjadi Bilal? Ya. Maka Bilal pun menjawab dengan jawaban yang sopan, sangat sopan sekali. Apa kata Bilal? Bilal mengatakan, asabani ma asabak ya Rasulullah. Telah menimpaku apa yang telah menimpamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya sebagaimana engkau tertimpa kantuk, aku pun ngantuk. Tetapi ini sopan sekali, ya. Ya, mungkin kalau di kancah perdebatan itu mungkin yang satu mengatakan, "Kamu kok tidur?" Ya, "Kamu kenapa tidur?" Kalau teman ya. Ya, "Kamu tidur, kamu ngantuk, saya juga ngantuk," kan gitu bahasanya. Tapi tidak begitu adab ketika berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun memerintahkan satu pasukan untuk berpindah dan mengatakan, "Inna fi hadzal wadi syayatin." Sesungguhnya di wadi ini dipenuhi oleh syaitan. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bilan fa adzana wa aqam. Dan syahid dari kisah tersebut, Nabi memerintahkan Bilal untuk beradzan kemudian beriqamah. Oh, berarti kalau seseorang itu terlewat dari mengerjakan salat, maka disunnahkan baginya untuk tetap beradzan dan beriqamah. Nah, ini kalau waktunya jam 10 umpamanya. Waktunya jam bawa sini aja. Hah? Putus-putus itu nanti. Nah, di sini insyaallah aman. Ini ana juga sekaligus nyoba. Ini ana masalah. Enggak tahu ini. Rasanya kayak pengen nelen ini ya. Apa itu? Biji apa? Kedondong gitu terus ditarik. Biar plong gitu ya. Tapi ya qadarullah ini. Jadi ada lendir kayaknya di dalam itu yang menjadikan suaranya itu hilang gitu. Saya harus mengeluarkan energi yang ekstra. Dan ini saya juga baru nyoba. Ada merek yang sebelumnya itu putus-putusnya lebih parah lagi. Kalau ini dia sedikit putus-putusnya. Tapi tetap ada putus-putus. Jadi enggak enak nanti kalau didengar. Baik, saya lanjutkan. Fa'in ta'addadatil fawaid. Ya, meskipun tadi seandainya jam 10, kok tiba-tiba ada yang azan? Ya, jangan pakai pengeras suara azannya ya. Oh, itu dia salatnya terlewat gitu. Kok ada yang azan, ada yang iqamah? Oh, itu salatnya terlewat. Fa'in ta'addadatil fawaid. Kalau seandainya yang terlewat itu ada beberapa. Adzana adzanan wahidan wa aqama likulli shalah. Ya. Contoh umpamanya maghrib, isya, ketiduran. Dia tidur sejak asar. Nah, maka azannya cukup satu kali. Nanti iqamahnya dua kali. Setiap sholat iqamah. Li hadis Ibnu Mas'ud. Qala, karena hadis dari Ibnu Mas'ud, dia mengatakan. Mengisahkan tentang peperangan yang terjadi antara Nabi dengan orang-orang musyrikin. Kalau tidak salah mungkin perang Khandaq ya. Innal musyrikin syaghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'a salawat yaumal khandaq. Oh, ini khandaq. Iya. Perang Khandaq, perang parit di Madinah. Orang-orang musyrikin menyibukkan Nabi dari mengerjakan empat salat. Subhanallah, salat apa aja ini? Masa dari subuh, subuh, zuhur, asar, maghrib. Bisa ya? Ya sampai maghrib kan dari pagi sampai malam. Masa sampai malam perangnya? Enggak kelihatan lah. Dari subuh lah mungkin. Serangan menjelang fajar mungkin gitu ya. Hatta dhahaba minal layli masya Allah. Ini malam, udah malam. Ya bisa jadi. Zuhur, asar, maghrib. Masya. Perangnya mulai jam 8 pokoknya. Kayak kantoran aja. Mulai jam 8. Ya, sampai isya. Artinya zuhur, asar, maghrib, isya. Bisa. Hatta dhahabal lail, masya Allah. Sampai hilanglah malam, masya Allah. Tapi waktu Isya itu sampai tengah malam. Jadi panjang waktu Isya. Ya, kemungkinan besar kalau saya malah tetap subuh. Ya, dari subuh. Karena apa? Karena malam itu juga panjang waktu Isya. Sampai pertengahan malam. Fa'amara bilalan fa'adzan. Maka Nabi memerintahkan Bilal untuk beradzan. Ya, berapa salat ini? 4 salat. Nah, di sini antum jangan sampai lupa. Yang kita bahas ini tentang ta'addadat al-fawaid. Maka otomatis yang kita bahas terkait dengan jumlah salat. Berapa jumlah salatnya? 4 waktu. Fa'adzan, maka Bilal pun beradzan, thumma aqam fa shallat dhuhur. Kemudian iqamah, kemudian salat dhuhur. Oh, ini jelas nih, salat dhuhur. Thumma aqam fa shalla al-'ashr, kemudian salat asar. Thumma aqam, kemudian beriqamah, fa shalla al-maghrib. Thumma aqam fa shalla al-'isya. Berarti betul tadi ya, dhuhur, asar, maghrib, isya. Tapi ini menunjukkan bahwa Bilal hanya berazan satu kali untuk 4 waktu salat. Oh, ini sudah waktunya. Dengar enggak suara tadi? Ini ya. 6. Adapun iqamah maka dilaksanakan di setiap akhir, maaf, di apa? Iqamah dilaksanakan pada setiap salat. Nah, syurut sihhatish shalah, syarat sahnya salat. Apa itu syarat-syarat sahnya salat? Yushtaratu li sihhatish shalati ma yali. Disyaratkan untuk sahnya salat seseorang itu ma yali, beberapa hal berikut. Yang pertama, al-ilmu bidukhulil waqt, mengetahui telah masuknya waktu. Jadi seseorang itu ketika mau sholat, sholatnya itu bisa sah kalau dia sudah tahu sholat ini waktunya sudah masuk. Tidak boleh seseorang sholat sebelum yakin bahwa waktunya masuk. Tidak boleh. Karena firman Allah Ta'ala, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ini subhanallah, kalau antum kuasai kitab ini, antum hafal kitab ini dan dalil-dalilnya, masya Allah, antum jadi ulama. Ya, antum mau ceramah nggak usah bingung. Antum mau ceramah tentang apa? Tentang sholat. Antum sampaikan bahwa tidak harus dengan istilah ini ya, syarat sahnya sholat, tidak. Antum sebutkan, bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka apa pertama kali yang harus kita pastikan sebelum kita mengerjakan sholat? Yang pertama, kita harus memastikan bahwa telah masuk waktu sholat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna salata alal mu'minina kitabam mauquta. Atau dibalik, antum sebutkan ayatnya. Dalam khutbah antum sebutkan ayatnya. Ya, setelah semua rukun-rukun yang antum sebutkan ayat ini. Setelah itu antum baca ulang. Tadi di awal khatib sudah membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya adalah sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban orang-orang yang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Ayat ini menerangkan kepada kita, wahai jamaah sekalian, wah, luar biasa ya. Ya. Maka berkahnya ilmu dari kitab ini luar biasa. Memang kitab ini saya pilih justru karena setiap perkara selalu menyebutkan dalil. Sehingga memudahkan bagi antum. Kalau antum belajar buku fikih yang enggak ada dalilnya, antum akan kebingungan. Tapi buku ini setiap perkara yang disebutkan pasti ada dalilnya. Ya, kadang satu perkara dalilnya ada 2 atau 3. Nanti kalau antum masih belum puas, antum buka buku fikih yang lain supaya dapat dalil yang lebih. Antum belum puas, kok di sini hanya disebutkan satu pendapat? Antum sebutkan, cari buku yang lain yang menyebutkan beberapa pendapat. Ya. 6. Fala tashihu shalah qabla dukhuli waqtiha. Maka salat itu tidak sah sebelum, kalau dikerjakan sebelum masuk waktunya. Jadi kalau kita mau mengerjakan sholat belum waktunya, maka sholat yang kita kerjakan itu menjadi tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. qabla dukhuli waqtiha, baik itu sebelum waktunya, wala ba'da khuruji, dan tidak pula apabila telah keluar, illa li'udrin, kecuali dengan udzur. Ini apabila dilakukan dengan sengaja. Seseorang dengan sengaja memang mengerjakan salat subuh pada jam 8. Karena berkeyakinan bahwa salat subuh itu boleh dikerjakan pada jam 8. Ya. Maka salatnya menjadi tidak sah. Tidak sahnya karena dia sengaja mengerjakannya jam 8. Nanti halnya lain halnya ketika seseorang tertidur dari salatnya. Dia tidur kebablasan, bangunnya jam 8. Kemudian dia sholat subuh. Sah nggak sholatnya? Sah. Padahal sudah keluar waktunya. Kenapa sholatnya sah? Ya sholatnya sah. Karena sholatnya ini adalah qadha al-fawat. Qadha dari apa yang terlewat darinya. Dan dia pun tidak sengaja mengerjakan sholat seperti itu ya. Jam subuh jam 8. Ya, karena dia tahu bahwa sholat subuh itu semestinya dikerjakan pada waktu fajar. Kemudian yang kedua, at-taharah, syarat sahnya salat. Nah, ketahuilah bahwasanya namanya syarat itu adalah, ya, syarat itu ada ta'rifnya sebenarnya, tapi Ustaz lupa tentang ta'rif dari syarat dan harus mencari dulu. Intinya syarat, kata syarat sendiri menurut para ulama itu mempunyai ta'rif atau pengertian. Kemudian di sana ada yang berbeda antara syarat dengan wajib dengan rukun. Nah, biasanya kalau syarat itu sesuatu yang berada di luar dari mahiyatul ibadah, dari ibadah itu sendiri. Contoh ketika salat wudu atau taharah itu merupakan syarat sahnya salat. Nah, taharah ini apakah iasnya adalah salat itu sendiri? Tidak. Dia sebelum seseorang memulai salat. Kemudian menutup aurat umpamanya. Menutup aurat, apakah ia salat itu sendiri atau sesuatu di luar itu? Sesuatu di luar itu. Maka maksudnya kepada syarat. Nanti kalau rukun biasanya adalah mahiyatul ibadah atau isi dari ibadah itu. Contoh, kalau dalam berhaji itu adalah Arafah. Al-hajju Arafah. Kata Nabi, haji itu adalah Arafah. Artinya wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah itu termasuk bagian dari ibadah haji. Kalau sholat, rukunnya apa? Ruku, sujud. Karena sholat itu isinya yaitu ruku dan sujud. Maka yang kedua syaratnya adalah taharah minal hadathain. Suci dari dua hadath. Hadathun asghar dan hadathun akbar. Hadas yang kecil dan hadas yang besar. Nah, ketika di sini menyebutkan dua hadas, berarti dalilnya juga harus dua. Satu hadas kecil, satu hadas besar. Ya, dan kita lihat apakah beliau sudah membawakan dua dalil ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Ini terkait dengan wudu ya. Ini surat Al-Maidah, betul enggak? Kan kemarin kita sudah bahas terkait dengan Islam jarir. Kanat qabla nuzulil ba'da nuzul Maidah, setelah turunnya Maidah. Masih ingat ya waktu itu ya pembahasan kita ya? 6. Kemudian Allah mengatakan di akhir ayat, wa in kuntum junuban fattaharu. Nah, di sini menggabungkan antara dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Karena junub itu hadas besar. Maka sebenarnya membawakan ayat ini sudah cukup. Tetapi beliau masih menambahkan. Wali hadith Ibn Umar. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal. La yakbalullahu salatan bighayri tahur. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Dan suci yang dimaksud di sini suci dari hadas. Mestinya dan juga najis. Tetapi ketika judulnya di sini adalah minal hadath, hadathain, ya sudah. Berarti kita anggap dari hadathain saja. Meskipun di sini kata tahur mencakup suci dari hadas maupun suci dari najis. Hadas kecil maupun hadas besar. Karena keumuman lafad min ghairi bi ghairi tahur, ya, keumuman dari lafaz bi ghairi tahur. Nah, kemudian kenapa musannif di sini mengatakan hadas? Karena setelahnya akan menyebutkan suci dari najis. Tidak mengatakan demikian, tetapi mengatakan dengan bahasa yang lain, taharatu tsaub wal badan wal makan alladhi yusalli fi, yaitu sucinya pakaian, badan, dan tempat di mana dia akan mengerjakan sholat di dalamnya. Ini tidak harus di dalamnya, di atasnya juga. Kalau mau dirinci lagi, ya kadang ada orang tuh yang suka jidal, ya. Wal maka dan nanti yusolli fihi, kan berarti masjidnya. Ya. Nah, berarti di sini boleh kalau seandainya sajadahnya enggak suci, berarti boleh. Karena kan di sini hanya disebutkan apa? Tempatnya, masjidnya. Ya, udahlah, kalau mau untung tambahkan, tambahkan. Ya. Wa alaihi. Karena enggak mungkin seseorang itu sholat di dalam apa? Karpet atau sajadah. Dia sholat pasti di atas sajadah, kan gitu. Amma taharatu tsaub, adapun sucinya pakaian. Karena firman Allah Ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Ya. Ini surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andhir wa rabbaka fakabbir. Nah, mungkin maksud dari warabbaka fakabbir di sini adalah perintah untuk salat. Karena salat diawali dengan takbir. Kemudian Allah mengatakan wa thiyabaka fatahhir. Adapun pakaianmu maka sucikanlah. Nah, pakaian kita harus suci. Suci dari apa kira-kira kalau pakaian itu? Najis, gitu ya. Baik. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula karena sabda Nabi SAW, idza jaa'a ahadukumul masjidah falyuqallib na'alayhi. Seandainya salah seorang di antara kalian datang mendatangi masjid, hendaklah dia membalikkan apa? Sendalnya. Ini khusus bagi yang ingin masuk masjid pakai sendal. Ini khusus bagi yang ingin masuk masjid pakai atau membawa sendal. Membawa juga boleh. Karena jangan sampai sendalnya itu dibawa masih ada apa? Benda yang najis, jangan sampai. Maka dilihat dulu sendalnya, bagian bawah sendalnya ada enggak najis. Kalau enggak ada, masuk. Kalau ada, jangan masuk masjid membawa benda najis. Nanti sholatnya menjadi tidak sah. Sholat pakai sendal, Ustaz. Iya, sholat pakai sendal. Dan ini bisa antum praktekkan, enggak apa-apa. Tapi di pantai, di gunung, sholat pakai sendal, sholat pakai sepatu, pakai aja supaya dapat ilmunya. Khawatirnya kan antum karena nggak paham, karena kita tidak mempraktekkan sunnah, maka kemudian antum berpendangan bahwa tidak boleh sholat pakai sepatu, sholat pakai sendal. Ya, maka dipraktekkan kalau lagi camping, kalau lagi apa. Sholat pakai sendal. Karena memang Nabi pernah sholat pakai sendal. Falyuqallibna alaihi wal yandur fihima. Dan hendaklah dilihat keduanya. Fa'in ra'a khabathan. Kalau dia melihat adanya najis. Rawthan mungkin di sini ya. Khabath ini kotoran. Sesuatu yang buruk. Falyamsahhu bil ard. Maka hendaklah dia menggosok-gosokkannya ke tanah. Nah, di sini kita malah dapat faedah. Oh, berarti kalau ada sendal yang kena najis itu cukup digosok-gosokkan ke tanah. Dan tanah ini bisa mensucikan najis tersebut. Subhanallah. Ya, kita dapat faedah. Tsumma yusalli fihima. Kemudian hendaklah dia mengerjakan sholat dengan menggunakan keduanya. Di dalam keduanya maksudnya alaihima, di atas keduanya. Nabi mengatakan, ini perkataan Nabi, berarti boleh hukumnya sholat menggunakan sendal. Ya tentu ini untuk masjid-masjid yang belum berkeramik. Karena masjid-masjid yang sudah berkeramik, ya nanti lain. Ya. Kalau masjidnya sudah berkeramik, ya antum suruh lepas sendal. Tapi kalau masjidnya belum berkeramik, ya antum boleh saja pakai Sendal. Nah, di mana ini yang masih begini? Di Masjidil Aqsa. Kita itu masuk Masjidil Aqsa pakai sendal atau pakai sepatu. Nanti kalau mau sholat baru kita naik ke karpet begini melepas sendal kita. Nah, apa yang Nabi perintahkan ketika kita mau masuk Masjidil Aqsa itu? Ya, dilihat dulu bagian bawahnya. Ada nggak najis? Kalau ada, ya digosok-gosokkan ke tanah dulu. Wa amma taharatul badan, kan tadi taharatul thawb, kemudian badan, kemudian makan. Betul ya? Taharatul thawb sudah. Sekarang tinggal taharatul badan. Dan makan, badan dulu sekarang. Apa dalilnya? Falikauli sallallahu alaihi wasallam li'aliyin waqad sa'alahu anil madhi. Berdasarkan perkataan Ali. Ali kemarin ngutus siapa? Ayo. Ali kemarin ngutus siapa? Kita butuharah, kemarin kita bahas. Dia mengatakan, inni rajulun madza. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani Rasul. Maaf. Fastahyaitu an as'ala limakani Rasulillah. Limakani benati. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Enggak. Al-Miqdad. Ya, maka dia pun memerintahkan kepada Al-Miqdad. Kemudian Nabi mengatakan tawadda. Ya, igsil dzakara wa tawadda. Ya, di sini dibalik. Tawadda wa igsil dzakara. Tapi di lafaz yang itu hadis yang kita bahas Nabi memerintahkan untuk mencuci zakarnya dulu baru berwudu. Dan ini meskipun diawali dengan wudu bukan berarti wudu dulu. Ya. Tetapi mensucikan badan dulu yaitu membersihkan zakar dari madhi kemudian baru berwudu. Wa qala lil mustahadhah. Nabi juga mengatakan kepada wanita yang beristihadhah yang mana di badannya ini ada najis. Irsil anki ad-dama musalli. Ya, bersihkan darimu darah istihadhah itu dan salatlah. Menunjukkan bahwa bersuci dari badan kewajiban kita adalah mensucikan badan kita dari najis. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat. Kemudian amma taharatul makan. Sekarang taharah makan. Tempat. Jadi tempat yang akan kita pakai untuk sholat pun harus suci. Maka tidak boleh sholat di kamar mandi. Ya. Karena khawatir enggak suci. Allahumma kalau seandainya ya mungkin karena terpaksa seseorang bersembunyi di kamar mandi karena takut dikejar orang dan dia menduga musuh tidak akan masuk ke kamar mandi. Ya, dia pastikan kamar mandi itu suci. Karena kamar mandi itu banyak bagiannya. Mungkin ada bagian tempat cuci tangannya. Ada bagian yang tempat buang airnya. Nah, salatnya mungkin tidak di tempat buang airnya. Salatnya di tempat cuci tangan umpamanya. Ya. Atau mungkin pelarian. Jadi mereka ini sedang lari dari musuh. Ya, satu-satunya gedung yang bisa mereka gunakan untuk sembunyi adalah gedung itu. Yang terlihat dari luar sudah runtuh, tetapi bisa digunakan. Nah, dalam kasus seperti itu, boleh saja kalau dia mau mengerjakan sholat di situ. Tapi pilih tempat-tempat yang suci. Intinya tetap suci. Ya. Apa dalilnya? Karena sabda Nabi SAW kepada para sahabatnya, waqad balal a'rabi fil masjid. Seorang Arabi yang kencing di masjid. Masih ingat? Nabi memerintahkan ariqu ala baulihi sijlam mimma. Ya, tuangkanlah atas kencing tadi satu gayung dari air. Kenapa kok dituang air? Supaya cepat suci. Karena mensucikan makan itu sebuah tempat itu kalau kita ingin mensucikan tidak perlu diapa-apakan. Secara alami dia akan suci dengan sendirinya dengan angin, hujan, panas akan suci sendiri. Tapi kalau ingin cepat prosesnya, mempercepat prosesnya dengan cara di siram dengan air. Itu akan mempercepat proses recovery-nya, ya, menjadi suci. Nah, perintah Nabi ini untuk mensucikan tempat itu, karena tempat itu adalah masjid yang disyaratkan suci di dalamnya. Faedah, di sini ada faedah. Apa faedahnya? Man shalla wa alaihi najasah. Siapa yang sholat dan dia ini ada benda najis pada tubuhnya, la yadri biha, tapi dia tidak tahu. Fa shalatuhu sahihah, maka sholatnya sah. Ya, mungkin anaknya minta gendong di tengah-tengah sholat, kemudian dia gendong, ternyata ya bocor sedikit, ya, diapersnya bocor, kemudian najisnya mengenai pakaiannya dan dia tidak sadar karena minta gendongnya dari belakang, dia tidak tahu. Begitu istrinya melihat, selesai sholat istrinya melihat, itu kok ada noda. Wah, ini tadi tembus, ya. Maka dia tidak perlu mengulang sholatnya. Karena dikatakan fa sholatuhu shahihah. Karena dia la yadri, dia tidak tahu. Wa la i'adah alaih, dan dia pun tidak perlu mengulang sholatnya. Wa in 'alima biha athna as-shalah. Kalau dia tahu nih batal di tengah-tengah, maksudnya ada najis yang mengenai pakaiannya di tengah-tengah sholat, apa yang harus dilakukan? Dilepas pakaiannya kalau dia masih punya pakaian yang lain, ya. Contoh dia pakai hem, pakai daleman kaos. Hemnya dilepas. Salat menggunakan kaos, ya, bukan kaos dalam, tapi kaos normal biasa. Kan ada tuh yang pakai baju enggak nyaman atau mudah kena angin. Biar enggak kena angin, dia dobelin baju dengan apa? Kaos. Bajunya dilepas, mencukupkan pakai kaos. Ada juga tuh yang pakai sarung, tapi juga pakai celana panjang. Didobelin sarung, kalau sholat pakai sarung. Sarungnya kena najis, maka sarungnya dilepas. Ya. Nah, taib. Fa'idha amkanahu izalatuha, kalau memungkinkan baginya untuk meniadakan benda najis itu, bi'angkanat fi na'laihi, au fi thawbin za'idin. Mungkin seperti di sendalnya. Kalau di sendalnya, sendalnya dilepas. Atau pakaian yang lebih. Jaket, umpamanya. Alama yasturul aurah, yang lebih dari sekedar menutup aurah. Azalaha, maka dia berusaha untuk meniadakannya atau menghilangkannya. Melepas pakaian itu. Wa atamma shalatahu, dan dia pun melanjutkan sholatnya. Ya, meskipun bergerak untuk melepas pakaian. Banyak loh gerakan untuk melepas pakaian itu. Tapi tidak membatalkan salat. Dan itu terjadi pada Nabi SAW. Nanti hadisnya akan kita jelaskan. Nabi melepaskan sendalnya. Padahal melepaskan sendalnya banyak gerak enggak? Banyak. Ya, kaki kanan, kaki kiri melemparkan sendal itu. Nanti kalau melempar enggak pas, masih menggesernya. Kan banyak tuh gerakannya. Nah, wa illam yumkin izalatuha shalla wa la i'adata alaih. Tapi kalau tidak mungkin dihilangkan, ya lanjutkan salatnya dan dia tidak perlu mengulang karena terjadinya di tengah-tengah salat. Kalau di awal sebelum dia memulai salat, ya dia harus melepaskan pakaian itu, tidak boleh salat masih menggunakan pakaian yang najis. Dan salatnya menjadi tidak sah. Karena dia sholat menggunakan pakaian yang dia tahu pakaian itu adalah pakaian yang terkena najis. Baik, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Abi Sa'id bahwa Nabi SAW di tengah-tengah sholatnya melepas sendalnya dan para sahabat pun ikut melepasnya. Nabi pun bertanya setelah selesai sholat, kenapa kok kalian ikut-ikutan melepas sendal? Kami melihatmu melepas sendal, maka kami pun melepasnya. Kemudian Nabi menceritakan bahwa Jibril mendatangi beliau dan mengabarkan bahwa di sendal beliau ini ada najis. Ya. Maka Nabi pun memerintahkan para sahabat agar melihat terlebih dahulu kedua sendalnya saat masuk ke masjid. Kalau ada najis, maka dia gosokkan ke tanah. Baru dia sholat di atas sendal itu. Nah. Yuk, yang keempat, di antara syarat sahnya salat adalah satru al-aurah, menutup aurat. Ya. Nah. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai bani Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian hendak pergi ke masjid. Ambillah perhiasan kalian. Dan makna perhiasan di sini, ay usturu auratakum, tutuplah aurat-aurat kalian. Wa kanu yatufuna bil baitil auratan. Dan ketika itu mereka melakukan tawaf di rumah Allah, Baitullah Ka'bah, dalam keadaan telanjang. Jadi perintah ini ketika turun memerintahkan orang-orang yang tawaf telanjang itu untuk memakai pakaian. Tetapi Allah tidak mengatakan pakailah pakaianmu, tutuplah auratmu, tidak. Allah mengatakan khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Yang mana ini kalimat ini lebih umum karena mencakup setiap masjid, bukan hanya Masjidil Haram. Kemudian, bagaimana kita tahu bahwa ini perintah untuk menutup aurat? Kita lihat asbabun nuzulnya. Oh, ternyata ayat ini turun mengingatkan kaum muslimin agar menutup aurat ketika melakukan tawaf di rumah Allah Ka'bah. Jadi kalau ada orang yang tawafnya pakai pakaian, itu pasti mukmin. Karena orang-orang kafir, mereka tawafnya tanpa pakaian. Nah waktu itu aib ya, kelihatan loh kok pakai pakaian itu. Biasanya mereka nggak pakai pakaian. Nah disinilah perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana ini menunjukkan wajibnya menutup aurat ketika hendak salat. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan la yaqbalullahu salatan ha'ilin, Allah tidak menerima salatnya orang yang haid illa bi khimar, kecuali dengan menutup, dengan menggunakan khimar, kerudungnya. Nah, ini berarti perintah untuk menutup aurat. Karena khimar di sini khimar, ingat-ingat. Kerudung itu bahasa Arabnya apa? Khimarun. Ya, bukan jilbabun, tapi apa? Khimar. Nanti kalau jilbab itu lain. Jilbab itu adalah pakaian yang menutup dari kepala sampai kaki. Kalau zaman sekarang mungkin lebih tepatnya bahasanya apa namanya adalah abaah atau abaya. Dari kepala sampai kaki. Sedangkan pakaian yang cuma menutup kepala itu disebut dengan nama khimar. Ya. Jadi bukan jilbab, karena jilbab itu lain. Sehingga perintah menggunakan jilbab itu adalah perintah menutup dari kepala sampai kaki. Ini kenyataannya enggak, orang yang pakai jilbab kadang pakai baju lengan pendek. Ya, kaos lengan pendek. Kadang pakai jilbab pakainya celana jeans. Ya, kekurangan bahan lagi ya. Sampai dipaksain tuh, makainya pun ditarik-tarik karena sempitnya. Itu belum menutup aurat, ya, belum menutup aurat. Kemudian apa ini tadi? La yaqbalullahu haidin illa bi khimar. Wa auratul rajul ma baina surratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki itu antara pusarnya sampai lututnya. Jadi kalau seseorang orang laki mau sholat, sebenarnya sah enggak kalau dia sholat cuma pakai celana, enggak pakai baju? Hah? Ya di atas pusarnya ya. Nanti kita jelaskan insyaallah. Nah, yang jelas tidak boleh seseorang sholat begitu saja. Padahal kan ini syarat ya, menutup aurat ini syarat, iya, tapi tetap ada adab yang lain yang harus dipenuhi berdasarkan hadis yang lain. Tetapi yang paling utama ini dulu yang ditutup, yaitu aurahnya. Yang mana kama ja'a bidzalika al-hadits an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi marfu'an. Nah, kata-kata marfu'an ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan perkataan, tapi ini perkataan dia. Dia tidak langsung mengatakan qala Rasulullah SAW, tidak. Ya. Dia mengatakan perkataan, tetapi perkataan ini berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya diberi sifat apa? Marfu, marfu'an. Marfu itu artinya tinggi gitu ya. Tapi maksudnya kata marfu pada hadis ini menunjukkan hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Nabi yang mengatakannya. Apa kata Nabi? Ma baina surrati war rukbati aurah. Auratnya laki-laki itu antara pusar sampai lututnya. Dan lututnya itu juga ketutup, enggak seperti sebagian pemain bola yang lututnya masih kelihatan. Ini belum menutup aurat. Ya, kemudian lututnya menutupnya itu harus tetap lebar. Ya, tidak boleh yang sempit pakai celana renang yang medetet orang Jawa bilang, ya. Karena pakai renang laki-laki itu ada yang kombor-kombor itu ada. Nah, kalau dia pakai yang medetet atau apa straight, ya, maka belum menutup aurat. Apalagi lututnya terlihat. Ini belum menutup aurat. Nanti masalahnya apa? Kalau seseorang mau sholat, dia berenang dari siang sampai maghrib, rencananya begitu. Dia mau sholat. Gimana tuh? Sholatnya basah-basah. Boleh nggak? Boleh. Ya. Sholat basah-basah. Iya boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi apa yang harus disyaratkan? Dia harus menutup aurat. Lihat pakaiannya. Pantas nggak? Nggak pantas? Ambil sarung. Tambahin pakai sarung, baru pakai sholat. Kemudian, wal mar'atu kulluha aurah. Sedangkan wanita itu semuanya aurat. Berarti harus ditutup. Dari atas kepala sampai kaki. Ini kita bicara soal aurat yang ini ya, di dalam sholatnya. Karena ada aurat, nanti pembahasan aurat di luar sholat. Illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajah dan kedua telapak, kedua tangannya. Fis sholat, di dalam sholat. Jadi kita bicara soal aurat di dalam sholat. Kita nggak bicara sholat aurat di luar sholat. Karena di sini wajah justru harus terlihat ketika sholat. Ya, tentu ketika tidak di hadapan ajnabi. Kalau kita bicara soal ajnabi, ini maksudnya orang asing. Orang asing yang dimaksud adalah yang bukan mahramnya. Kalau seorang wanita yang mengatakan bahwa wajahnya adalah aurat, kemudian dia sholat di masjid, yang mana ajnabi ini lalu-lalang bisa melihatnya, maka wanita ini boleh menutup mukanya, ya, tetapi sebisa mungkin membukanya, terutama dalam keadaan-keadaan tidak ada lelaki. Jadi buka tutup. Kalau kira-kira ada jemaah laki-laki, ya dia tutup. Tapi kalau tidak ada jemaah laki-laki, dibuka. Karena memang orang sholat, bagi wanita yang sholat itu mukanya harusnya terbuka. Ini hukum asalnya ya. Nah, dalil ini adalah sabda Nabi SAW, al-mar'atu aurah. Wanita itu aurat. Berarti semuanya aurat. Wa qawluhu SAW, ma'am. Dan sabda Nabi, la yaqbalullahu sholata ha'idhin illa bi khimar. Tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang kelima, nah bagaimana dengan kaki? Kaki aurah. Ya. Kaki ini bagi wanita adalah aurah. Karena yang diperintahkan untuk ditutup. Dan menutupnya bukan dengan kaos kaki. Menutupnya dengan pakaiannya. Jadi jangan seperti pemain bola yang pakai celana selutut kemudian pakai kaos kaki. Ada loh wanita yang pakai rok sebetis, setengah betis, terus pakai kaos kaki, itu ada. Saya pun bingung, gimana ini akhwat mau menutup aurat tapi salah dalam memahami pakaian yang syar'i. Ada juga yang mungkin dia pakai apa namanya jubah, tapi jubahnya di atas mata kaki, ya, jubahnya di atas mata kaki, mata kaki, tahu kan. Kemudian setelah itu pakai kaos kaki. Ini pun belum memenuhi syariat. Ya, udah pakai kaos kaki kok. Iya, tapi dia masih membentuk. Ya. Lalu gimana yang syar'i? Yang syar'i pakaian wanita itu sampai tumitnya. Jadi besok kalau bikin pakaian, kalau sekarang adanya itu ya sudah. Dilepas jahitannya, bukannya sudah dipakai aja terus, enggak, dilepas jahitannya. Kan lipatannya kan ada, pakaian itu kan ada lipatannya. Lipatannya dilepas. Wah, jelek Ustaz. Ya, habis bagaimana? Salahnya sendiri dulu. Apa namanya? Belum punya ilmunya kan? Ya, tinggal dilepas lipatannya. Insyaallah lipatan itu kira-kira ya, lipatan pakaian itu loh. Ya, lipatannya kan sekian. Nah, itu insyaallah sudah sampai ke tumit ya. Nanti kalau bikin pakaian lagi, bikin sampai ke tumit. Jangan lebih, paskan saja ke tumit. Karena itulah yang syar'i. Kalau enggak pakai kaos kaki enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau terlihat ketika sholat, enggak apa-apa. Karena kaos kaki itu bukan pakaian yang menutup aurat. Karena syarat pakaian yang menutup aurat itu tidak boleh fadfad. Maaf, tidak boleh apa namanya? Membentuk tubuh. Ya, tetapi harus fadfad. Fadfad itu lebar, harus luas. Ya, silakan nanti dilihat kitabnya Syekh Al-Albani, Libasul Mar'ah Muslimah, ya. Pakaian wanita muslimah. Nanti di sana ada beberapa syarat pakaian muslimah. Baik, kemudian oh tadi kelewatan ya. Sebelum itu tadi ada sabda Nabi SAW tentang paha ya. Wa an Jarhad Al-Aslami qala mar Rasulullah SAW wa alayya burdah wa qad unkushifat fakhidai. Nabi SAW lewat dan aku menggunakan burdah ketika itu. Mungkin sarungnya. Tetapi pahaku ini tersingkap. Karena kalau sarung kita kan dijahit nih. Kalau sarung Yaman biasanya enggak dijahit. Jadi kadang kalau ketarik itu kelihatan ya, dia hanya terlipat begini. Ya kalau antum, wah saya pengen sarung Yaman. Ya udah, lepas aja bagian jahitannya. Makainya gimana, Ustaz? Ya, coba aja dulu gitu, ya. Gimana caranya nanti lama-lama antum bisa paham. Atau kalau antum punya sarung yang lepas jahitannya, ya udah itu jadi sarung Yaman gitu, ya. Saya ada sarung Yaman, ada 2 lembar. Ya, waktu itu saya pengin, saya titip kawan saya. Alhamdulillah, ya. Dari situ saya belajar bagaimana menggunakan sarung Yaman. Ternyata enggak mudah pakai sarung Yaman itu ya, untuk memastikan agar paha tidak terlihat. Nah, di sini terlihat. Maka apa? Nabi mengatakan, "Ghatti fakhidak." Nabi mengatakan kepada lelaki itu untuk apa? Burda, apa namanya? Untuk menutup burda pak apa? Pahanya dengan sarung tersebut. Fa'inal fakhid aurah, karena paha itu termasuk aurah. Dan ini kita berbicara di dalam sholat, yang mana seluruh ulama sepakat bahwa di dalam sholat wajib menutup paha. Kita nggak bicara tentang aurat laki-laki di luar sholat. Kita bicara aurat laki-laki di dalam sholat. Karena kalau di luar sholat, di sana ada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa paha itu tidak aurat. Dalilnya juga kuat, ya, yaitu perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu Nabi di rumahnya, Abu Bakar masuk, ya, Nabi masih tersingkap pahanya, Umar masuk, Nabi masih tersingkap pahanya, begitu menutup pahanya, bukan karena aurat, tetapi menutupnya karena tahu Ali itu malu, terutama kalau melihat sesuatu yang tidak berkenan baginya, maka dia malu. Ya, maka Ali sendiri julukannya, hah? Apa? Dunurain. Ya, orang-orang kalau menyebut Ali itu menambah dengan doa, karramallahu wajhah. Karena Ali itu pemalu. Dia sangat malu, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tadi bicara soal mar'ah sudah layak walau salatu haid. Yang kelima, diantara syarat sahnya salat. Wah, ini harusnya sudah yang terakhir ini. Wah, masih panjang yang kelima. Ya. Baik, kita cukupkan saja pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini sampai poin yang keempat, sehingga istiqbalul qiblah menghadap ke kiblat akan kita bahas insyaallah. Sebentar. Nah, ada pertanyaan yang di sini dulu? Biar sendiri, karena kalau tidak ada pengkhususan, maka hukum itu berlaku secara umum. Ya. Ya, jadi antum adzan dulu, kemudian iqamah, kemudian sholat. Nah, jangan khawatir nanti pintu, jendela, korden, semuanya akan bersaksi bagi antum di hari kiamat. Ya, bahwa antum pernah adzan. Begitu. Nanti kalau ada cicak, ada binatang-binatang di sekitar antum, ada ayam, mereka ikut bersaksi di hari kiamat. Bahwa antum pernah adzan. Dan bukan hanya antum yang sholat, mungkin ada malaikat yang ikut sholat, menemani antum sholat. Ya. Ada jin yang ikut sholat, menemani antum, berjamaah di belakang antum. Ya. Jangan bikin takut ya. Oh beneran Ustaz. Nah, ya jin muslim ya. Karena kalau jin musyrik gak akan sholat ya. Jadi jangan khawatir. Yuk, ada lagi pertanyaan di sini? Gak ada. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana dengan daerah Jogja ini yang kebanyakan masjid azan jam 4 lebih sedikit, sedangkan kita belum melihat fajar dengan jelas. Bagaimana baiknya Ustaz menunggu sampai benar-benar yakin fajar sudah terlihat, kemudian sholat sendiri, namun tertinggal jamaah yang hanya takbir kepada jam? Mohon penjelasan ya Ustaz. Nah, kemarin sudah kita bahas ini ya. Dan saya sudah minta, berarti penanya belum melihat itu apa namanya videonya Ustaz siapa kemarin kita minta Zainal Abidin ya. Saya sudah menyampaikan bahwa Ustaz Zainal Abidin pernah membahas masalah ini yaitu adzan subuh dan sudah cukup baik yang beliau bawakan itu. Nah silahkan nanti dilihat. Video beliau kemudian difahami bagaimana terkait masalah ini ya, dan seperti yang sudah kita sampaikan ya setidaknya tunggu sampai iqamah karena biasanya dari adzan sampai iqamah itu ada 20 menit. Kalau mengenai fajarnya memang kadang kalau kita di kondisi di kota seperti ini ya agak sulit melihat fajar itu ya. Kecuali kalau ada di lantai 20 gitu. Nah, itu mudah melihatnya. Nah. Jadi kalau salat fajar jangan tergesa-gesa mengerjakan salat subuh ya. Dilebihkan dikit lah. Meskipun demikian jangan khawatir karena Nabi SAW pun mengerjakan salat fajar itu fi ghalasin, dalam keadaan masih gelap. Nah, jangan sampai nanti salah paham. Oh, yang dimaksud terang itu terangnya isfar, bukan. Terang yang dimaksud di sini adalah fajar, ya. Dan terangnya fajar itu tidak seperti terangnya isfar. Jadi langitnya masih gelap, cuma ada sembret fajar begitu. Kalau antum cari ada itu ya. Nah, ada yang lain? Bismillah, assalamualaikum, Ustaz. Riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malu karena bertemu Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya Ustaz. Utsman ya masuk berikutnya ya. Nah, barakallahu fiik. Ya. Yang masuk berikutnya adalah Utsman. Ya, sepertinya Utsman. Nanti dicek lagi di literaturnya ya. Tapi untuk Ali sendiri, Ali ini memang mempunyai sifat malu yang tinggi. Nah, yang benar sepertinya Utsman ceritanya ya. Barakallahu fiik. Ustaz siapa tadi? Zainal ya? Nah, terus. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Akhwan, saya ingin bertanya, apakah punggung tangan saat sholat termasuk aurat? Jazakumullahu khairan. Apakah apa? Punggung tangan termasuk aurat untuk akhwan. Kaf. Tapi kalau kaf itu ya memang mestinya sampai ku ya. Sampai pergelangannya. Kalau mengikut kepada kafnya, maka itu sampai ke pergelangan. Berarti yang setelah pergelangan itu tidak termasuk apa? Aurat, mestinya begitu. Karena tidak dikatakan batinul kaf. Kalau ini namanya batinul kaf, kalau ini dhahrul kaf. Ketika tidak disebutkan. Ya, dan kata yadain illal alwajh wal yadain, kata Nabi SAW tadi, kecuali wajah dan kedua tangan. Yadain, kedua tangan di sini secara mutlak, maka yang dimaksud adalah batasnya sampai ku. Ku itu pergelangan tangan ini. Makanya ketika seseorang bertayamum, famsahu bi wujuhikum wa aydikum min, maka yang diusap cuma sampai sini. Tetapi karena di sana ada perbuatan dari Nabi SAW, Syafi'iyah tidak mengatakan demikian, maka mereka tetap mengusap sampai ke siku. Sedangkan Hanabilah dan yang lainnya, jumhur, mengatakan kalau dikatakan yad, maka maksudnya adalah apa? Sampai di pergelangan saja. Maka ketika seorang mencuri itu mencuri, yang dipotong tidak sampai ke sini siku. Yang dipotong cuma di bagian depan. Nah, kata kaf itu yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi itu berhenti di sini. Berarti tidak hanya batinnya tapi kafnya juga, zahirnya juga. Ya. Berarti orangnya hanya sampai di sini saja. Wallahu taala alam. Meskipun demikian ada para akhwat yang mereka tidak suka terlihat tangannya, maka jubahnya itu dikasih memanjang gitu ya, penutup depan, kemudian dikasih pengikat di jarinya. Tetapi itu bukan sebagai dalil bahwa batnil kaf itu termasuk aurat, bukan. Karena dalil itu qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga mengatakan kepada Jabir ketika itu, undur ilaiha fa inna fi ayunil ansar syai'un. Nabi mengatakan kepada Jabir untuk melihat calon istrinya. Dan yang dilihat itu adalah wajah dan yadain. Nah, sehingga karena wanita itu bisa terlihat gemuk atau kurusnya dari apa? Tangannya. Jadi katakanlah wanita enggak mau dilihat badannya karena malu, mungkin gemuk. Antum enggak usah khawatir. Ya. Tunjukkan saja ke tangan jari jemarinya, dia keluarkan tangannya. Antum sudah tahu, oh ini orangnya gemuk. Oh ini orangnya kurus. Dari apa? Dari jari jemari ini. Kalau ini aurat, maka tentu tidak boleh dilihat. Dalam nazar boleh ini dilihat. Ya. Dalam nazar boleh. Bahkan kalau dia menggunakan hijab yang syar'i, dia boleh keluar. Asalkan ditemani oleh mahram, ya. Nah, bahkan mohon maaf, ketika itu Nabi juga pernah memerintahkan kepada Jabir, ya, untuk melihat wanita tersebut, dan Jabir mengatakan fakuntu attahabba laha, ya. Ah, artinya apa, Ustaz? Ah, cari sendirilah, ya, yang. Nah, baik. Terus ada lagi? Habis. Baik, barakallahu fiik. Wallahu taala a'lam.